kali memelukmu, terurai rasa yang semakin mendalam. Ku ingin dirimu masih bisa kenal sama cintaku setinggi tinggi dan irwana. Mungkin hatimu pertanyakan ada kepastian di lubuk jiwaku. Setelah bersumpah setia berikrar denganmu, takkan lepaskanmu yang kedua kalinya. Cinta, jangan kau tinggalkan aku, leburkan ke dalam kepedihan. Maafkan aku yang sempat melukaimu. Cinta, kau harus ampuni aku atas segala tingkahku yang dulu. Tidak pantaskah ku tuk kembali memulainya. Kau bagai bintang di tengah samudra, terlena akan dunia. Ampuni mata ini tak mampu melihat ke dalam cintamu sesungguhnya. Cinta, jangan kau tinggalkan aku, leburkan ke dalam kepedihan. Maafkan aku yang sempat melukaimu. Cinta, kau harus ampuni aku atas segala tingkahku yang dulu. Tidak pantaskah ku tuk kembali memulainya. Dirimu selalu berikan keindahan yang tuh.